Sebelum kita bahas, kita perlu tahu terlebih dahulu di mana Daumatul Jandal. Daumatul Jandal, semenjak zaman Nabi SAW dahulu sampai sekarang namanya masih sama. Sebuah daerah di bagian utara Saudi Arabia. Kalau sekarang dia terletak di provinsi Jauf. Jaraknya kurang lebih 35 km dari ibu kota Jauf. Adapun dari Masjid Nabawi, Daumatul Jandal berjarak kurang lebih 15 hari perjalanan lalu zaman dahulu sebagaimana yang disebutkan dalam Mu'jamul Buldan dan yang lainnya. Baik. Dia terletak di utara Taima. Kalau sekarang jaraknya dari Madinah bisa diukur sekitar 750 kilo dari Madinah ke arah utara. Ini Daumatul Al-Jandal. Taib. Yang berikutnya terjadi pada tahun yang kelima Hijriah pada bulan Rabi'ul Awal, sehingga menurut waktu kejadian maka Ghazwatu Daumatil Jandal terjadi sebelum Banu Mustalik. Sudah dua kali majelis kita bahas perang Bani Mustalik terjadi bulan apa, tahun berapa? Taib. Tahun kelima Hijriah bulan Sya'ban. Daumatul Jandal tadi bulan Rabi'ul Awal. Berarti mana lebih dulu? Perang Daumatul Al-Jandal. Taib. Hal ini ditegaskan oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala di dalam Al-Fusul. Beliau mengatakan Ghazwatu Daumatil Jandali fi Rabi'inil Awal sanata khomsin minal hijrah. Peperangan Daumatul Jandal terjadi di tahun kelima bulan Rabi'ul Awal. Taib. Yang berikutnya, sebab terjadinya Ghazwah Daumatul Jandal. Disebutkan annahu balaghahu sallallahu alaihi wasallam annabiha jam'an katsiran yadhlimuna man marra bihim fa kharaja alaihi salatu wassalam khamsa layalin baqaina min syahri rabi'il awwal. Baik. Sampai berita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa penduduk Daumatul Jandal, ada beberapa kabilah di situ sehingga tidak hanya satu kabilah saja. Penduduk Daumatul Jandal mereka meresahkan. Yang pertama, keresahan itu adalah dengan mengganggu kaum muslimin yang ada di daerah tersebut. Yang kedua, keresahan yang mereka timbulkan adalah dengan mengganggu jalur dagang bangsa Arab. Jadi Daumatul Jandal sebagaimana kita sebutkan tadi ada di utara Madinah, 750 kilo dari Madinah. Jadi itu jalur sebelum ke Syam, sebelum ke Suriah. Nah, jalur dagang itu sering diganggu oleh orang-orang Daumatul Jandal. Maka di sini para ulama sirah menyebutkan kenapa Nabi SAW menaruh perhatian dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Daumatul Jandal. Jaraknya tadi cukup jauh ya. Di masa Nabi SAW 15 hari perjalanan. Seandainya beliau tidak melakukan apa-apa terhadap mereka, ini tidak ada pengaruhnya mungkin secara sekilas, tidak ada pengaruhnya untuk kaum muslimin dan tidak ada pengaruhnya untuk komunitas Islam yang mulai tumbuh di Madinah. Sepintas. Tapi para ulama menyebutkan disinilah Nabi SAW ini terlihat beliau benar-benar memahami dua hal. Yang pertama, beliau memahami strategi politik dengan baik. Dan yang kedua, beliau memahami strategi militer dari kejadian Daumatul Jandal. Nah, sisi bagusnya siasah Nabi, politiknya Nabi alaihi salatu wassalam, tapi jangan kemudian disamakan dengan politik yang terjadi sekarang dengan demokrasi, beda. Nabi memang bersiasah, Nabi berpolitik, tapi politik yang dilakukan oleh Nabi berbeda dengan politik yang terjadi di zaman sekarang. Jadi pandangan politiknya Nabi alaihi salatu wassalam, beliau sangat memahami setelah beberapa kali terjadi peperangan di era awal Islam sampai tahun ini, tahun kelima Hijriah, kita sudah lewati kemarin beberapa peperangan. Nah, ini akan membentuk sebuah pemahaman untuk bangsa Arab. Mereka mulai mengerti dan mulai mempertimbangkan kekuatan Islam yang ada di Madinah di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW. Yang dilakukan oleh orang-orang Daumatul Jandal tadi dengan mengganggu stabilitas keamanan antar mereka, ini bisa membahayakan. Nanti akan dituduh bahwa Rasulullah SAW tidak memperhatikan maslahat Arab, sehingga beliau memilih untuk menangani masalah itu, padahal jaraknya cukup jauh. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua dari militer, disebutkan bahwa beliau tidak ingin orang-orang Muslim yang ada di sana ini mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang-orang Daumatul Jandal. Sehingga beliau ingin menunjukkan bahwa Rasulullah SAW di Madinah dengan jarak yang cukup jauh, meskipun muslimin yang ada di sekitaran Daumatul Jandal itu belum banyak, baru beberapa orang, tapi Nabi ingin membuktikan bagaimana perhatiannya poros Islam ketika itu dengan kaum muslimin yang ada di sekitar meskipun jaraknya cukup jauh. Kemudian yang berikutnya, Daumatul Jandal tadi kita sebutkan, kalau dihitung jarak ke Madinah dengan dihitung jarak dia ke Syam, lebih dekat mana? Lebih dekat jarak ke Syam. Sementara Syam ketika itu, sebelum masuk ke Syam, Syam waktu itu adalah wilayah kekuasaan Romawi. Nah, sebelum masuk ke Syam, itu ada satu kabilah Arab paling terakhir. Dia letaknya dekat dengan Syam, yaitu Bani Ghassan atau yang disebut dengan Ghassasinah. Daerah itu, itu sebenarnya adalah daerah Arab dan mereka itu adalah orang-orang Arab. Hanya saja mereka lebih memilih untuk tunduk di bawah pemerintahan Romawi, sehingga banyak juga yang Nasoro. Nah, ini tidak mau kalau Nabi SAW tidak menyelesaikan masalah itu, nanti yang akan ikut campur tangan adalah Romawi. Makanya beliau memilih untuk keluar. Mafhum kenapa sebabnya? Padahal jaraknya cukup jauh dan belum ada kendaraan apapun selain onta kuda. Kalaupun bawa kuda, mereka menyesuaikan dengan kondisi pasukannya, jalannya bersama-sama. Dan nanti ada sebuah trik yang dilakukan oleh Nabi SAW, strategi militer beliau SAW dalam ekspedisi peperangan Domatul Jandali. Taib. Pada tanggal ke-5 Rabiul Awal, beliau memutuskan untuk menyerukan panggilan tanfir kepada para sahabat dalam rangka menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh orang-orang Daumatul Jandalin. Beliau seru ketika itu dan tidak mewajibkan. Namun yang menyanggupi seruan Nabi SAW terkumpul sejumlah 1000 orang sahabat. Berkumpullah mereka, 1000 orang sahabat menemani Nabi SAW. Tanggal ke-5 keluar. Sebelum beliau keluar, seperti biasa pasti ada satu orang yang ditunjuk untuk menjadi imam di Madinah. Dan ketika itu yang ditunjuk adalah Siba' bin Urfudah radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah beliau tunjuk Siba', beliau pun kemudian keluar. Dan kali ini beliau memilih untuk keluar dari Madinah malam hari. Mulai keluar malam hari. Terus melanjutkan perjalanan di malam itu. Nanti kalau datang siang, pasukan Nabi SAW akan berhenti, tidak melakukan perjalanan. Dan beliau kemudian mentafriq pasukan itu, menyebarkan pasukan tersebut. Jadi tidak terlihat pasukan besar 1000 orang menuju ke Daumatul Jandal. Mereka jalan malam hari, ketika sudah mulai pagi, pasukan itu dipecah dan tidak melakukan perjalanan. Dia beraktivitas di tempat di mana mereka singgah. Ini untuk meminimalisir sampainya berita terlebih dahulu kecolongan lagi ke Daumatul Jandal. Tayib. Setelah 14 hari kemudian, beliau sudah dekat dengan Daumatul Al-Jandal. Dan di sana beliau mendapatkan bahwa Daumatul Jandal itu tidak terlalu ramai. Di pinggiran kota didapatkan hanya beberapa ekor ternak dan orang-orang yang menjaganya. Di situ kemudian terjadi sedikit peperangan kecil, dan akhirnya kemudian hewan-hewan yang ada di sana menjadi ghanimah untuk kaum muslimin. Nah, jumlah hewan yang diambil sebagai ghanimah oleh pasukan muslim ini tidak sedikit, banyak. Karena kebiasaan Arab, mereka akan mengembalakan hewan-hewan itu di pinggiran kota. Nah, ini diambil semua oleh kaum muslimin. Ketika hewan-hewan ternak ini tadi diambil menjadi ghanimah oleh kaum muslimin, berita itu baru sampai ke Daumatul Jandal. Mereka kaget dengan kedatangan pasukan muslimin 1000 orang. Akhirnya kemudian mereka pun melarikan diri semuanya tanpa terkecuali. Orang-orang di Daumatul Jandal itu melarikan diri semuanya. Sehingga ketika Nabi SAW sampai di sana, tidak ada seorang pun di kampung itu. Sepi, tidak ada orang. Mereka semuanya sudah lari. Melihat tidak ada orang, ya enggak mungkin terjadi peperangan. Tidak ada peperangan. Tapi Nabi SAW kemudian memerintahkan agar tinggal di kampung mereka selama 5 hari 5 malam ke depan. Dan selama 5 hari 5 malam itu beliau memecah juga menjadi syariah, pasukan-pasukan kecil, baik siang maupun malam, ke seluruh penjuru sekitar. Tujuannya untuk mengejar orang-orang Daumatul Jandal ini tadi. Hari pertama pasukan yang disebar itu tidak menemukan apa-apa. Hari kedua juga tidak menemukan apa-apa. Hari ketiga juga tidak menemukan apa-apa, entah kemana larinya mereka. Hari keempat demikian juga. Nah, di hari terakhir sebelum beliau memutuskan untuk pulang ke Madinah, ada satu syariah beliau menemukan satu orang saja, satu orang dari orang-orang Daumatul Jandal, satu orang itu. Kemudian dibawa di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam. Ditanyalah oleh Nabi alaihi salatu wassalam, kemana perginya orang-orang ini, kok tidak ada, dan dicari selama 5 hari tidak juga ketemu. Orang ini kemudian mengatakan kepada Nabi SAW bahwa mereka telah pergi jauh dan tidak mungkin kembali. Lantas kemudian oleh Nabi SAW ditawarilah satu orang ini untuk masuk ke dalam Islam, dan dia akhirnya menerima tawaran tersebut, masuk ke dalam Islam. Baik. Setelah 5 hari di sana, beliau memerintahkan pasukannya untuk pulang ke Madinah. Baik. Berarti berapa lama beliau keluar sampai kembali lagi ke Madinah? mulai keluar tanggal 5. 35 hari sampai di Madinah. Satu bulan penuh tidak ada hasil apapun. Baik. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah tentang peperangan Daumatu al-Jandal. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam pada Ghazwatu Daumatil Jandal ini memang memberikan pengaruh seperti yang tadi diinginkan, baik dari segi politik Islam maupun dari segi kemiliteran. Baik. Wallahu taala a'lamu bissawab. Dan ayyuhallazina fil rahimani wa rahimakumullah, Daumatul Jandal sampai sekarang namanya juga masih tetap sama, Daumatul Jandal di provinsi Jauf di utara Arab Saudi. Baik. Daumatul Jandal ini memiliki keterikatan sejarah dengan Islam. Setidaknya di tempat tersebut pernah terjadi 3 kali peristiwa, dan itu tidak bisa lepas dari peristiwa sejarah Islam. Yang pertama adalah Ghazwatu Daumatil Jandal yang terjadi di era Nabi alaihi salatu wassalam, tahun ke-5 Hijriah. Yang kedua, juga pernah terjadi setelahnya peperangan Daumatul Jandal. Dan itu pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ada juga peperangan ke sana, ke Daumatul Jandal. Yang ketiga, di Daumatul Jandal juga terjadi kesepakatan sulh, perjanjian damai antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhum. Kita tahu di masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib ada sedikit gesekan antara orang-orang yang lebih berpihak kepada Ali dan orang-orang yang berpihak kepada Muawiyah. Terjadilah perang Siffin. Nah, sebelum Ali bin Abi Thalib beliau memutuskan untuk menyerahkan jabatan beliau, dan sebelum beliau dibunuh itu, ketika perang Siffin, beliau bersepakat dengan Muawiyah untuk membuat perjanjian. Nah, perjanjian yang akan dibuat itu disepakati, dilaksanakan di Daumatu al-Jandal. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, 3 peristiwa penting dalam sejarah Islam yang terjadi di Daumatul Jandal. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya. Wa hasal 'aqdu binatil harifi ba'du wattasal. Dan setelahnya hasal, terjadi 'aqdu, akad perkawinan, pernikahan antara Nabi alaihi salatu wassalam ibnatil harith dengan anak perempuan al-harith. Ba'du setelahnya, maksudnya setelah perang Daumatul Jandal. Atau menurut pendapat yang lain, itu terjadi setelah perang Bani Mustalik, setelah perang Al-Muraisiyah. Afwan, setelah perang Al-Muraisiyah, beliau menikah dengan Juwairiyah bintul Harith radhiyallahu ta'ala anha. Kita akan ambil kisah pernikahan beliau dengan Juwairiyah dari apa yang dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sebelum terjadi hadithul ifad kemarin, Aisyah ikut pada perang Bani Mustalib. Dan di sini juga Aisyah yang menyaksikan proses perkawinan atau pernikahan antara Nabi dengan Juwairiyah. Jadi kita cukupkan dengan apa yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyampaikan, "Asaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabaya Banil Mustalib." Nabi SAW, beliau berhasil pulang ketika perang Bani Mustalik membawa tawanan. Membawa tawanan. Ada kurang lebih 100 orang yang ditawan oleh pasukan muslimin. Setelah itu dibagi-bagi pejalan kaki, pasukan pejalan kaki, mereka mendapatkan satu saham, satu bagian. Sedangkan Al-Furus atau pasukan penunggang kuda, mereka mendapatkan 2 saham. Untuk Nabi alaihi salatu wassalam al-khumus, 1/5 dari ghanimah. Selesai perang Bani Mustalik, dibagilah ghanimah-ghanimah tersebut. Thayyib. Tsumma qasamahu bainan nas wa aqal farisa sahmain wa rajil sahman. Setelah khumus diambil untuk Nabi, kemudian beliau membagi penunggang kuda 2 saham, pasukan pejalan kaki 1 saham. Fa waqa'at Juwairiyyah bintul Harithi ibni Abi Dhirar fi sahmi Thabit bin Qais ibni Syammas Al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Setelah dibagi rata, termasuk juga tawanan-tawanan itu dibagikan, dibagi rata. Nah, Juwairiyyah bintul Harith yang merupakan putri dari Al-Harith bin Abi Dhirar, pemimpinnya, jatuh sahamnya di tangan Thabit bin Qais bin Syammas Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Kemudian setelah jatuh Juwairiyyah di saham Thabit bin Qais bin Syammas, beliau tidak ingin menjadikan Juwairiyyah sebagai amah atau hamba sahaya. Tapi beliau memberikan kesempatan kepada Juwairiyyah untuk mukatabah. Apa itu mukatabah? Mukatabah adalah penawaran dari seorang tuan kepada budaknya untuk kebebasan diri budak tersebut dengan jumlah yang disepakati. Ini namanya mukatabah. Jadi kalau kita punya antum punya budak. Nah, budak itu ingin dibebaskan tapi dengan syarat kamu harus tebus dirimu dengan nilai sekian. Nah, itu namanya mukatabah. Nah, Thabit bin Qais memberikan mukatabah kepada Juwairiyyah. Tayib. Setelah itu Juwairiyyah menerimanya dengan jumlah tis'u awaq, 9 auqiyah. Sudah pernah kita bahas, nah, di sini tidak dirincikan auqiyah mana yang dimaksud. Tapi kalau pernah kita bahas, satu auqiyah itu kurang lebih satu kantong emas. Berarti 9 kantong emas untuk kebebasan Juwairiyyah. Wa kanat imra'atan hulwatan la yakadu yaraha ahadun illa akhadhat bi nafsihi. Kata Aisyah, beliau menceritakan, dan Juwairiyyah itu adalah seorang wanita yang cantik dan manis. La yakadu yaraha ahadun illa akhadhat bi nafsihi. Tidak ada seorang laki-laki pun yang melihat Juwairiyyah kecuali dia pasti tertarik dengan kecantikan Juwairiyyah. Udah cantik, manis. Baik. Nah, lalu kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, fa wallahi ma huwa illa an ra'aituha hatta karihtu dukhulaha 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku melihatnya, demi Allah, tidak ada hal lain kecuali aku tidak senang apabila Juwairiyyah sampai bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Baik. Tapi demikianlah, setelah mendapatkan tawaran mukatabah dengan dari Thabit bin Qais tadi dan diterima oleh Juwairiyyah karena jumlahnya cukup banyak, sementara beliau ketika itu sebagai tawanan tidak punya harta, Juwairiyyah pun lantas mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam. Baik. Lalu kata Aisyah, fabainan Nabi alaihi salatu wasallam indi, ketika Nabi alaihi salatu wasallam sedang bersama aku, bersama Aisyah, iddakhalat Juwairiyyatun, Juwairiyyatu tas'aluhu fi kitabatiha. Tiba-tiba Juwairiyyah datang menemui Nabi alaihi salatu wasallam dan bertanya tentang kitabahnya, proses mukatabahnya itu tadi. Tayyib. Wa araftu annaha sayara fiha mithlal ladzi ra'aitu. Dan aku tahu pasti Nabi juga akan melihat Juwairiyyah. Jadi ketika itu beliau pakai hijab belum? Belum. Aku tahu pasti Nabi akan melihat Juwairiyyah sebagaimana aku melihat. Maksudnya saya saja yang seorang wanita mengagumi kecantikan dan kemanisan dari Juwairiyyah, apalagi Nabi yang laki-laki. Tayyib, ini kekhawatiran Aisyah dan beliau sampaikan. Faqalat, masuklah Juwairiyyah menemui Nabi alaihi salatu wasallam. Dan beliau mengatakan, ya Rasulullah, ana Juwairiyyah bintul Harith sayyidi qaumihi. Aku adalah Juwairiyyah bintul Harith dan aku adalah putri dari pimpinan kaum yang kau perangi tadi. Waqad asabani minal amr ma qad alim. Fa waqa'tu fi sahmi Thabit bin Qais. Dan sekarang saya sedang atau terjadi padaku sesuatu yang telah engkau ketahui. Aku terjatuh pada saham Thabit bin Qais. Taib. Fakatabani ala tis'i awakin fi fikaki. Dan Thabit menawarkan kepadaku proses mukatabah dengan ganti 9 auqiyah. Taib. Dengan ganti 9 auqiyah. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ketika Juwairiyyah mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam, beliau bukan hanya mengenalkan diri, mengenalkan nama saja. Saya Juwairiyyah, sebagaimana riwayat Al-Imam Ahmad. Riwayat yang lain disebutkan beliau mengatakan ana muslimah. Wahai Rasulullah, saya Juwairiyah bintul Harith dan saya seorang muslimah. Jadi ini menegaskan bahwa Juwairiyah bintul Harith ketika dijadikan tawanan dan masuk dalam saham Thabit bin Qais, beliau sudah sebagai seorang muslimah. Kenapa? Itu penting tambahan dalam riwayat tadi untuk menunjukkan bahwa larangan di dalam Islam seorang itu untuk menikahi wanita musyrikah berlaku. Ini untuk rajulun muslim, laki-laki muslim biasa, apalagi untuk Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak mungkin beliau akan menikahi seorang wanita musyrikah. Makanya tambahan tadi penting untuk disebutkan, dan itu tidak ditinggalkan oleh para ulama ketika menyebutkan riwayat Ahmad. Tambahan dalam riwayat yang lain tadi juga pasti disebutkan, menegaskan bahwa Juwairiyah sudah sebagai seorang muslimah, dan beliau mengenalkan kepada Nabi, saya seorang muslimah, saya sudah masuk Islam sebelum perang Bani Mustalik terjadi. Hanya saja beliau tidak mengutarakannya kepada keluarga. Taib. Kita lanjutkan. Faqala. Lalu ketika mendengar pernyataan dari Juwairiyah, Rasulullah SAW mengatakan, awa khairan min dzalikah. Maukah kalau aku berikan kepada engkau sesuatu yang lebih baik daripada itu? Qalat ma huwa. Juwairiyah mengatakan, apa itu wahai Rasulullah alaihi salatu wasallam? Faqala Rasulullah alaihi salatu wasallam, uaddi anki kitabataki wa atazawwajuki. Aku akan memberikan 9 autiyah untuk membebaskan engkau, setelah itu aku akan menikahi engkau. Ini diucapkan oleh Nabi langsung ketika itu ada Aisyah radhiyallahu taala anha. Tayyib. Faqalat na'am ya Rasulullah. Enggak pakai lama, ini Nabi yang menawarkan, dah saya bebaskan, saya nikahi sekalian. Boleh berarti antum melakukan proses akad ditemani oleh istri. Tayyib. Aisyah hanya diam saja. Juwairiyah segera menjawab, iya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mau. Lalu kata Nabi alaihi salatu wasallam, qad fa'altu, saya sudah lakukan itu. Nanti akan dikirim 9 awak kepada Thabit bin Qais bin Syammas, dan beliau langsung akad seketika itu juga. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, fa kharajal khabaru ilan nas. Dari mana kita bisa tahu bahwa Nabi langsung akad dengan Juwairiyah? Ini kata Aisyah, fa kharaja al khabar ilan nas. Setelah itu keluarlah beritanya kepada manusia. Posisinya masih ada Aisyah, ada Rasulullah, dan ada Juwairiyah. Para ulama menyebutkan bisa jadi 9 auqiyah yang diberikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk mukatabah Juwairiyah itu sebagai maharnya, langsung dinikahi oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Dan ini tidak ada ayahnya, tidak ada Al-Harith bin Abi Dhirar. Nanti akan ada kisah setelah Juwairiyah menikah dengan Nabi alaihi salatu wasallam, beliau disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abi Al-Ais tadi, wattasal. Setelah beliau akad, beliau langsung berumah tangga. Begitu sampai di Madinah, Juwairiyah ditempatkan di satu rumah khusus, dan beliau resmi menjadi istri Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau menjadi bagian dari Ummul Mukminin. Datanglah nanti ayahnya, tapi nanti kisah ini kita lanjutkan. Kita lanjutkan terlebih dahulu apa yang dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Setelah berita itu keluar dan menyebar kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum, kata Aisyah, faqalu, mengetahui pernikahan Nabi alaihi salatu wasallam dengan Juwairiyah, para sahabat yang mereka punya tawanan, kan tadi Juwairiyah adalah putri dari Sayyid di Bani Mustalik itu. Yang ditawan itu semuanya adalah satu kabilah Bani Mustalik. Jadi semua masih ada hubungan darah dengan Juwairiyah. Nah, begitu mendengar bahwa Juwairiyah dinikahi oleh Nabi alaihi salatu wasallam, mereka para sahabat mengatakan, asharu Rasulillah ya alaihi salatu wasallam yustaraquna fa'taqu man kana fi aidihim min sabi Bani al-Mustalik. Kemudian seketika itu mereka mengucapkan, mereka ini yang kita tawan ini adalah kerabat dekat Nabi alaihi salatu wasallam. Sekarang mereka menjadi kerabat-kerabat Nabi alaihi salatu wasallam, dan mereka posisinya sekarang ada di tangan kita sebagai tawanan. Fa'taku. Lantas semuanya tanpa terkecuali tawanan-tawanan yang ada di tangan para sahabat itu semuanya dibebaskan tanpa syarat. Dibebaskan semuanya tanpa syarat. Tayyib. Fa balagha itqum mi'ata ahli baitin bitazawwujihi iyyaha. Dan jumlah total yang dibebaskan kata Aisyah ada 100 orang lebih disebabkan Juwairiyah dinikahi oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Taib. Qalat, lalu kata Aisyah, fala a'lamu imra'atan kanat a'zamu barakatan 'ala qaumiha minha. Dan semenjak itu aku tidak tahu ada lagi seorang wanita yang membawa berkah besar untuk keluarganya selain daripada Juwairiyah. Beliau membawa berkah karena jadi 100 orang lebih, akhirnya tidak menjadi budak dan semuanya dibebaskan menjadi kerabat-kerabat Nabi alaihi salatu wassalam. Tayyib. Wa dzalika munsharifuhu min ghazwatil Muraisiyah. Dan peristiwa ini, pernikahan Nabi alaihi salatu wassalam dengan Juwairiyah bintul Harith, terjadi setelah perang Al-Muraisiyah atau perang Bani Mustalik. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini kisah pernikahan Nabi alaihi salatu wassalam dengan Bani Mustalik. Ada beberapa permasalahan yang perlu untuk kita perhatikan pada kisah perkawinan beliau alaihi salatu wassalam di sini. Yang pertama, banyak mereka yang menuduh bahwa Nabi alaihi salatu wassalam menikahi Juwairiyah bintul Harith hanya sebab duniawi, yaitu seperti yang digambarkan oleh Aisyah. Beliau melihat kecantikan dan manisnya Juwairiyah bintul Harith. Tayyib. Tapi ini masyaallah rahimani wa rahmakumullah dijelaskan oleh para ulama bahwa apa yang mereka tuduhkan itu tidak berdasar sama sekali. Karena itu tuduhan selayaknya orang-orang yang tidak punya ilmu, orang-orang yang tidak punya adab kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa demikian? Yang pertama, peninjauan pertama. Kalau itu dikatakan mencacati akhlak Nabi alaihi salatu wassalam, padahal Rasulullah alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditegaskan dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Engkau berada pada akhlak yang terbesar, akhlak yang paling agung, yang paling mulia. Baik. Mereka mengatakan bahwa kalau Nabi menikahi Juwairiyah hanya karena kecantikannya, itu mencacati akhlak nubuwah. Jawabannya sama sekali tidak mencacati akhlak nubuwah. Kenapa? Karena jibillah, sebuah perangai dasar, perangai umum, laki-laki itu pasti suka wanita yang cantik. Dan itu tidak dibatasi hanya boleh selain Nabi. Nabi tidak. Enggak. Nabi pun juga sebagai laki-laki. Jadi beliau ada ketertarikan dengan wanita yang cantik, yang parasnya cantik. Itu tidak dilarang. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wasallam, hubbiba ilayya an-nisa wat-tib, satu lagi wal-laban. Dicintakan oleh Allah, disukakan oleh Allah untuk hatiku ini yang namanya minyak wangi, susu dan wanita. Jadi bukan aib untuk Nabi alaihi salatu wasallam memilih wanita yang cantik. Tayyib. Ini pertama. Yang kedua, kalaupun seandainya dianggap Nabi alaihi salatu wassalam di sini melihat hanya karena melihat Juwairiyah kemudian beliau menikahi, itu juga tidak benar. Kenapa? Karena ada hikmah besar saat Nabi alaihi salatu wassalam menikahi Juwairiyah, yaitu dengan tadi 100 orang lebih keluarga Juwairiyah dibebaskan dari tawanan, dibebaskan dari perbudakan. Tayyib. Ini menunjukkan isyarat bahwa pernikahan Nabi alaihi salatu wassalam dengan Juwairiyah bisa jadi adalah perintah dari Allah azza wa jalla. Tayyib. Ini juga tinjauannya yang ketiga tadi, Juwairiyah seorang muslimah. Beliau sebagai seorang muslimah dinikahi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ada satu riwayat yang tetapi masih perlu diteliti sanadnya, yang menyebutkan bahwa sebelum terjadi peperangan Bani Mustalik, Juwairiyah pernah bermimpi bahwa beliau akan dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala peperangan itu terjadi dan Juwairiyah menjadi tawanan, beliau tidak melawan sama sekali. Beliau justru berserah diri sebagai tawanan. Meskipun itu pun kemudian beliau jatuh di sahamnya Thabit bin Qais bin Syammas, justru menjadi yakin bahwa sebentar lagi saya pasti akan dinikahi oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Oleh karenanya setelah mukatabah dari Thabit bin Qais bin Syammas ditawarkan kepada Juwairiyah, beliau tidak pakai pikir langsung, tidak pikir lama, beliau langsung terima mukatabah itu. Setelah itu beliau mendatangi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini masyarallah rahimani wa rahmatumullah, beberapa hal yang perlu untuk kita perhatikan terkait pernikahan beliau dengan Juwairiyah bintul Harith radhiyallahu ta'ala anha. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kemudian kita lanjutkan riwayat yang kedua, kedatangan ayah dari Juwairiyah, yaitu Al-Hadith bin Abi Dhirar. Lama qadiban Nabi SAW min ghazwati Bani Mustalik, Ja'a Al-Harithu bin Abi Dhirar. Setelah beliau menikah dengan Juwairiyah dan tiba di Madinah, Juwairiyah sah menjadi istri Nabi alaihi salatu wasalam, datanglah ayahanda beliau, Al-Harith bin Abi Dhirar. Baik, tahu yang diketahui oleh ayahnya Juwairiyah yaitu Al-Harith bin Abi Dhirar bahwa putrinya itu ada pada tawanan kaum muslimin. Dia belum tahu kalau Juwairiyah sudah dinikahi oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Dan 100 orang yang dibebaskan tadi akhirnya semua masuk ke dalam Islam. Tidak kembali lagi ke perkampungan Bani Mustalik. Mereka menetap di Madinah. Berita itu belum sampai kepada Al-Harith. Sehingga dia pun kemudian keluar menuju ke Madinah dengan membawa beberapa unta. Tujuannya apa? Untuk menukar Juwairiyah yang ada, yang menurut dia masih ada di tawanan kaum muslimin. Taib. Wa qabla an yadkhul al-Madinata nadhara ila al-ibil allati ja'a biha lil fida. Unta-unta yang dibawa oleh Al-Harith ini tidak semua diusahakan oleh dia. Itu adalah dikumpulkan oleh kaumnya untuk menukar Juwairiyah. Jadi bukan dipilih sendiri oleh Al-Harith. Sebelum tiba di Madinah, ternyata Al-Harith dikejutkan, beliau kemudian apa namanya istilahnya? Kagum. Beliau dikagumkan dengan dua ekor unta dari unta-unta yang akan dibawa sebagai penukar itu tadi. Terkagum dengan dua ekor unta, akhirnya unta itu disisihkan. Tidak akan dibawa ke Madinah. Unta itu disisihkan, kemudian disimpan di salah satu lembah sebelum sampai ke Madinah. Diikat di sana, dua. Dan ini tidak ada yang tahu, karena Al-Harith sendirian membawa unta-unta itu. Setelah itu yang lain dibawa ke Madinah. Baik. Sampai masuk di Madinah, minta izin untuk menemui Nabi alaihi salatu wasallam. Diizinkan dan beliau masuk menemui Nabi alaihi salatu wasallam. Faqala ya Muhammad, asabtum ibnati wa qad ji'tu bi fidaiha. Hai Muhammad, kalian telah menawan anak perempuanku, Juwairiyah. Dan aku sekarang datang untuk menebus Juwairiyah dengan unta-unta ini. Ditunjukkanlah untanya yang dibawa oleh Al-Harith bin Abi Dhirar. Banyak. Tapi kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Al-Harith, "Fa ainal ba'iranil ladani ghayyabta bil 'aqiq fi syi'bi kadza wa kadza?" Ini untanya? Iya. Mana dua lagi yang kau sembunyikan itu? Engkau sembunyikan di lembah ini, di sini disebutkan ciri-cirinya oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kaget Al-Harith. Dari mana tahunya Nabi alaihi salatu wasallam? Padahal tidak ada orang lain. Dan disimpan di situ juga tidak ada yang tahu. Seketika Nabi alaihi salatu wasallam mengucapkan itu, Al-Harith kemudian mengatakan, "Asyhadu annaka Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Rasulullah." Sesungguhnya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Kenapa demikian? Fa wallahi mattala'a ala dzalika illallah. Demi Allah, tidak ada seorang manusia pun yang tahu aku menyembunyikan dua unta itu tadi. Sehingga pasti yang memberitahukan kepadamu adalah Allahu Azza wa Jalla. Tayyib. Fa aslama Al-Harith wa aslama ma'ahu ibnan lahu. Setelah itu Al-Harith masuk Islam, dan kemudian berikutnya beliau mengajak anaknya masuk Islam. Ada dua anak laki-laki lagi, saudara dari Juwairiyah bintul Harith. Mereka juga akhirnya kemudian masuk Islam. Wa nasun min qawmihi. Dan sisa dari Bani Mustalik yang belum masuk Islam, mereka semua akhirnya ikut masuk ke dalam Islam. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh As-Suhaili dalam Raudul Anaf, jilid yang ke-7, halaman 537. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini ma'asyurah warahimani warahimkumullah, kisah pernikahan beliau dengan Juwairiyah. Kemudian, berapa usia ketika Juwairiyah dinikahi oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Saat dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Juwairiyah berusia 20 tahun. Ketika itu Juwairiyah berusia 20 tahun. Nabi berusia berapa? Pertanyaannya. Nabi usianya berapa? Berarti simpel, tapi kalau enggak perhatian taklim enggak bisa ngitung. Berapa usia Nabi berarti? Pertama, ini terjadi tahun berapa tadi Bani Mustalik? Tahun keberapa itu dia tadi? Kelima, bulan apa? Bulan Syaban. Baik, tinggal dihitung saja. Nabi alaihi salatu wasallam tinggal di Madinah berapa tahun? Beliau meninggal, sampai beliau meninggal tinggal di Madinah berapa tahun? Hah? Oh, 3 tahun. Ini Bani Mustalik tahun kelima loh. Nabi meninggal di Madinah Nah, dari kedatangan beliau sampai meninggal, berapa lama beliau hidup di Madinah? 10-11 tahun. Menurut jumhur ulama, 10 tahun. Ini terjadi tahun kelima, sudah tinggal dihitungkan saja. Beliau meninggal usia berapa? 63 tahun. Tinggal dikurangi. Fadal. 63 kurangi 5. 58. Nabi SAW berusia 58 tahun dan Juwairiyah berusia 20 tahun. Baik, setelah itu beliau pun ketika Nabi SAW meninggal, Juwairiyah sebagaimana istri-istri Nabi SAW yang lain tidak boleh dinikahi oleh seorang pun. Baik. Sampai kemudian Juwairiyah meninggal dan beliau diberikan usia yang panjang oleh Allah Azza wa Jalla. Juwairiyah bintul Harith meninggal ketika usia, ada dua pendapat di sini, yang pertama 68 tahun, pendapat yang kedua mengatakan 70 tahun. Baik. Berapa lama berarti hidup sepeninggal Nabi SAW? Anggap saja 70 tahun. Tidak sampai. Tujuh puluh kurangi 20, 50, kurangi 5, 45 tahun. Sepeninggal Nabi SAW, Juwairiyah hidup 45 tahun berikutnya. Dan beliau disebutkan meninggal pada masa Khalifah Abdul Malik ibn Marwan. Dan Abdul Malik ibn Marwan yang mensolati Juwairiyah radhiyallahu ta'ala anha. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini masyarakat rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah berikutnya akan kita lanjutkan kisah pernikahan Nabi SAW dengan Raihanah bintu Zaid. Baik. Pernah dengar Raihanah bintu Zaid? InsyaAllah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya pernikahan beliau dengan Raihanah bintu Zaid radhiyallahu ta'ala anha. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.